Sekarang kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa. An Abi Hurairah qala qama a'rabi wa bala fil masjid wa tanawala an-nas wa qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'u wa hariku ala bawlihi sajlahu min ma'in aw zanuban min ma'in fa innama bu'ithu muyassarin walam tab'athu mu'assirin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih rawahu Imam Bukhari fi sahihi. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhillati al-jahli wad-dawajin. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. انتهن بجيك حضرت الله سبحانه وتعالى سن مها قميلك تحيا كبهجئاً Sang Maha Pemilik Cahaya La Ilaha Illallah yang menerangi jiwa, cahaya yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika ditimbang dengan alam semesta, kalimat La Ilaha Illallah lebih berat dari jagat raya dan seluruh alam ini. Kalimat itu telah diwariskan kepada kita. Kita telah dengar penyampaian guru kita tadi, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Baqir Attas mata'an Allah bih. Bila Allah memanjangkan usia beliau dengan rahmat dan afiat, menempatkan kemudahan dan kebahagiaan zahir dan batin dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, jika Rasulullah SAW bercerita saat Nabi Allah Nuh alaihissalam akan wafat, seraya berkata kepada putranya, wahai putraku, kuwasiatkan dua zikir yang jangan kau tinggalkan, yaitu La ilaha illallah dan subhanallahi wa bihamdih. Perbanyaklah zikir itu, karena jika ditimbang seluruh alam semesta dengan satu kalimat La ilaha illallah, niscaya kalimat ini lebih berat dari alam semesta timbangannya. Tentu karena dalam kalimat ini ada nama Allah pencipta alam semesta. Hadirin hadirat, dan perbanyak juga kalimat subhanallahi wa bihamdih, katakan oleh Nabi Nuh kepada anaknya alaihi salatu wassalam, karena kalimat subhanallahi wa bihamdih adalah salatnya seluruh makhluk, dan dari kalimat itu Allah memberi rezeki pada seluruh makhluk. Saudara-saudariku yang memuliakan, kita memahami bahwa kita sangat membutuhkan rezeki. Rezeki yang zahir, rezeki yang batin. Ada orang yang diberi keluasan rezeki yang zahir tapi batinnya miskin, tidak punya khusyuk. Baginya tidak ada beda nama Allah dengan nama lainnya. Ada orang-orang yang diberi keluasan rezeki yang batin, tapi sulit rezeki zahirnya. Kalau kita memilih tentunya lebih baik yang kedua, tapi kita menginginkan orang yang luas rezekinya, bahir dan batinnya. Amin. Maka perbanyak kalimat Subhanallah wa bihamdih dan La ilaha illallah. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucap La ilaha illallah khalisan min qalbihi haramahullah ala nar. Yang mengucap La ilaha illallah dari dasar hatinya yang terdalam dengan ikhlas, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, Allah haramkan dia dari api neraka. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari, oleh sebab itu yustahab disidiwi sebaiknya yang bagi ya, sebaiknya untuk diperbanyak menyebut La ilaha illallah itu. Nah, dari sini bisa diambil istinbat tentang tahlilan dan dikir-dikir yang banyak menyebut La ilaha illallah itu karena ia butuh tajwid, pembaharuan. Kadang iman kita sudah kuat dengan ucapan La ilaha illallah, tiba-tiba iman kita bergoyang lagi, berubah lagi kepada niat-niat buruk dan niat-niat dosa. Lepas lagi dari kemuliaan La ilaha illallah. Maka oleh sebab itu di majlis-majlis biasanya di akhir selalu diakhiri dengan La ilaha illallah itu. Kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang teragung dari semua kalimat yang agung. Dan sampailah kalimat ini kepada kita dengan sanad kita, keislaman kita bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kalimat teragung ini berpadu seluruh makna Al-Qur'an Al-Karim dalam kalimat La ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedangkan Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kalau kuturunkan Al-Qur'an ini di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu tunduk dan hancur berantakan dari takutnya kepada Allah. Demikian hebatnya rahasia kalimatullah Al-Quranul Karim. Bagaimana kabar Al-Quran dengan diri kita? Bagaimana kabar rahasia La ilaha illallah di dalam diri kita, yang mana kalimat ini adalah intisari dari Al-Quran Al-Karim. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran Al-Karim untuk terus diberi kemuliaan intisarinya, cahayanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupa rahasia La ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, oleh sebab itu tidak layak bagi kita untuk mengatakan atau mempermudah kalimat kufur atau syirik kepada sesama muslim yang mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlu pembenahan pada sebagian saudara-saudara kita yang berpaham demikian. Sebentar-sebentar syirik. Kalimat ini kalimat dosa yang paling besar. Jangan sembarang kita jatuhkan pada orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Karena Rasul telah menjamin umatnya. Dalam sabdanya riwayat Sahih Bukhari, kama qala sallallahu alaihi wasallam, أما أنا فوالله لا أخشى عليكم الشرك من بعدي أو كما قال، ولكني أخشى أن تناهضوا أو تنافسوا أو كما قال. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku demi Allah, kata Rasul, tidak takut syirik menimpa kalian. Yang kutakutkan kalian berebutan keduniawian. Itu yang dirisaukan oleh Rasul dan memang itu yang berhak kita risaukan. Jadi kalau sekarang ada orang takut sebentar ini syirik. Sudah dijawab oleh Rasul. Rasul tidak risau soal syirik. Kalau Rasul saja tidak risau, kenapa kita merisau? Yang perlu kita risaukan saling berebut harta, saling mencelakakan satu sama lain, seperti negara-negara Islam yang kaya raya, mereka menyewa pasukan-pasukan kufar untuk menghantam saudara Muslim sendiri untuk berebut kekayaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling lembut dari seluruh makhluknya Allah. Makhluk yang paling lembut dari seluruh makhluknya Allah. Sehingga jika salah seorang buang air kecil di Masjidin Nabawi, seorang dusun yang tidak faham, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sudah berdiri menghardik orang ini dan hampir memukulinya karena kurang ajarnya buang air kecil di Masjidin Nabawi. Namun Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam, ini orang dusun, tidak tahu, tidak boleh buang air kecil di masjid, najis. Rasul berkata, dawuh dalam riwayat lain, biarkan sampai selesai. Sudah selesai nanti baru dikasih tahu ini enggak pantas tempat untuk buang air kecil. Dalam riwayat lainnya juga di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, biarkan sampai selesai buang air kecilnya, karena kalau kalian mencacinya, ia akan menyebabkan ia mati dalam kekufuran. Kenapa? Karena kalau sahabat marah, apalagi sampai dibunuh, maka ia mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Karena dalam perbuatan yang salah. Ia membuang air kecil, buang najis di Masjidin Nabawi, dan melawan pasukan para sahabat Nabi. Dan mungkir kepada Nabi dan membenci Nabi. Oleh sebab itu Nabi SAW berkata, biarkan sampai ia selesai. Namun juga orang dusun. Namun yang sangat indah dalam hadis ini adalah akhir dari kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum tat'atuna muyassirin wa lam tat'atu muassirin. Kalian ini umat yang dibangkitkan oleh Allah dalam kemudahan, bukan dibangkitkan dengan kesulitan. Alangkah indahnya kalimat ini, karena Allah menghadiahkan kemudahan untuk umat ini, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam riwayat lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di dalam Sahih Bukhari, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Dan kumpulkan, beri kabar gembira orang-orang itu. Jangan kalian buat mereka lari dan menjauh. Tapi di sini tentu ada batas, tanda kutip. Kita jangan mempersulit agama. Agama itu mudah, ad-din yusr. Agama itu mudah. Barang siapa yang mempersulitnya, maka ia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Ad-dinusul, agama itu mudah, barang siapa yang mempersulitnya, ia akan dikalahkan. Maksudnya akan tenggelam sendiri. Maksud dari ini, jangan kita meremehkan agama. Kita anggaplah semua yang datang dari Allah itu mudah. Allah tidak akan memberikan sulit bagi kita. Yang sudah didatangkan kepada kita itu adalah yang termudah untuk kita. Yang lebih sulit tidak Allah berikan kepada kita. Tapi jangan kita mempermudah atau meremehkan agama. Ini berbahaya. Terlihat, kita diwajibkan melakukan salat. Salat wajib bagi kita. Sakit, bisa duduk. Tidak bisa nyentuh air, bisa tayamum, nanti khodok. Tidak bisa duduk, bisa sambil rebahan, tapi tetap salat. Lebih banyak tidak sadarnya, bisa dikhodok. Demikian saudara-saudariku yang lain yang dimaksud kemudahan. Hilang akal, sudah terlalu lanjut usia karena haram, haram itu lanjut usia dan akalnya sudah pikun, lepas kewajiban darinya segala macam hal-hal yang fardu. Tidak ada lagi perintah yang wajib baginya, tidak ada lagi larangan yang jelas baginya, semuanya adalah amal pahala jika ia berbuat. Jika ia berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat dalam rufiatil jalam. Karena sudah lanjut usia, akalnya sudah lepas sebagian dari kesadaran yang sempurna. Karena salah satu syarat wajib semua hal yang fardu itu adalah akal. Akal sehat. Kalau akalnya enggak sehat, enggak wajib baginya berbuat satu hal semua hal yang fardu. Saudara-saudariku yang dimuliakan, demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemudahan yang sangat besar. Jika ia sudah mengadu kepada Allah tidak sanggup lagi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam membiarkannya. Sebagaimana riwayat di dalam kitab Asy-Syifa oleh Imam Qadiyah, jika seorang ibu lanjut usia punya anak satu-satunya pemuda, ibu ini buta, hijrah dari Mekah meninggalkan rumah dan kerabatnya ke Madinah ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang yang dimuliakan Allah karena ingin bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ini berangkat hijrah dibawa oleh anak mudanya. Jika sudah sampai di Madinah, tidak lama anak ini wafat. Padahal anak ini yang mengurusi ibu, ibu buta. Dia yang menyuapi anaknya, yang menggendong, yang memandikan, segala-galanya anaknya. Anaknya wafat. Maka datang Sayyidina Anas bin Malik menjenguk ibu ini bersama beberapa sahabat. Ibu ini mengalirkan air mata, berkata, "Mata ibni, ini benar anakku betul-betul wafat?" "Iya, wahai ibu, sabar. Anaknya sudah dikafani, sudah dimandikan." Masih bertanya lagi, "Betul anakku wafat beneran?" "Betul wafat, wahai ibu." Maka ia berdoa, "Ya Rob, in kunta ta'lam anni qad hajartu ilaik wa ila rasulik, fala tahmilanna alayya hadhihi al-musibah." Wahai Allah, kau maha tahu jika betul-betul aku hijrah karena engkau dan Rasulmu ke Madinah meninggalkan kampung halamanku. Jangan timpakan aku musibah seperti ini lebih sangat berat yang tidak mampu kuterima. La tahmilanna alayya hadhihi al-musibah. Jangan bebani aku dengan musibah ini. Selesai doanya, anaknya sudah hidup kembali. Anaknya hidup kembali, Anas bin Malik mengalirkan air mata dan menangis. Belum selesai air matanya, tangisan mereka karena haru dan kaget melihat anaknya sudah bangun dengan kain kafannya. Sang anak sudah menyerupai ibunya kembali. Hadirin hadirat, lihat kemuliaan Allah untuk para pecinta Sayyidina Muhammad. Mati, Allah hidupkan kembali. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim satu contoh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang bunuh diri tetap disolatkan, tetap dimakamkan di makam muslimin, walau sudah ada sabda Nabi SAW yang mati bunuh diri masuk neraka. Tapi ada satu hadis sahih, riwayat Sahih Muslim, orang yang mati bunuh diri tapi sedang dalam keadaan hijrah pada Nabi disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Orang ini berdua bersama temannya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tengah jalan temannya sakit, sakit makin parah, makin parah, makin parah. Tidak tahan menahan sakitnya, dia mengambil pisau dan memotong jerat nadinya, bunuh diri, mati. Dikubur oleh temannya, temannya meneruskan hijrah sendiri. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke Madinah, dia mimpi dalam tidur. Mimpi melihat temannya di dalam tidurnya. Bagaimana keadaanmu setelah wafat? Dia berkata, Allah mengampuni aku karena hijrahku kepada Rasulullah SAW. Ghafir li Rabbi bihijrati ila Rasulullah SAW illa yadi hada. Aku diampuni dosaku karena hijrahku kepada Rasulullah SAW, kecuali tanganku ini tidak diampuni Allah, karena tangannya yang berbuat bunyi tidak dimaafkan Allah. Sampai dia ke hadapan Rasul, ini walaupun mimpi, tapi bisa dijadikan dalil karena diceritakan kepada Rasulullah SAW. Orang ini cerita kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mimpi begini. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allah maghfir wa liyadih, Allah maghfir wa liyadih, wahai Allah ampuni tanganmu, wahai Allah ampuni tanganmu. Demikian indahnya orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah, kita bermunajat wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi kita semua yang sakit. Karena ini memang sedang musimnya sakit, ya musimnya, karena barangkali pancaroba, perubahan cuaca, jadi banyak yang demam, banyak yang meriang. Banyak di antara kita semuanya, kita dan keluarga dan sahabat yang sakit, semoga diberi kesembuhan afia yang sempurna oleh Allah SWT. Yang terjebak permasalahan segera dipermudah dan diselesaikan permasalahannya oleh Allah SWT. Yang sedang dalam hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Aduh jami'u wa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kami semua, mari para pecinta Nabi Muhammad, mari hamba-hamba yang telah kau beri la ilaha illallah, ya Allah, payungi dengan payung rahmatmu dari segala musibah dan kesusahan, ya Allah. Hari-hari yang lalu dari dosa-dosa kami, ampunilah. Jadikan kami lepas dari seluruh dosa, ya Allah, ya Allah. Masa depan kami kami titipkan pada gerbang penuntut ilmu. Panjangkan usia kami dalam afiah, kamilah dan rahmat, dan wafatkan dalam puncak kelahiran husnul khatimah, puncak kerinduan kepadamu dan kepada nabimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beri kami kesempatan memandang dan menyalami Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah. Di padang mahsyar, perangkap Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah, lalu semua orang menanti namanya dipanggil oleh Sang Nabi. Bulan bin bulan, masuk syafaatku. Bulan bin bulan, semua orang mengangkat tangan pada Sang Nabi untuk dipanggil, untuk mendapatkan syafaat. Ya Allah, di mana kami saat itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami, kasihani kami. Kami tidak hidup masa Rasul, tidak melihat Rasul, tidak mendengar indahnya suara Rasul. Ya Allah, ajaran-ajaran yang banyak membingungkan, keadaan-keadaan dan musibah yang mengacau balai iman kami, kenikmatan dan musibah yang menipu kami. Ya Allah, kasihani kami. Kami jauh dari masa Nabi kami, namun kami rindu kepada Sang Nabi. Ya Allah, permudah segala-segala permasalahan dan kesulitan lahir dan batin. Ya Allah, jauhkan hujan yang membawa musibah, jauhkan kemarau yang membawa musibah, jauhkan angin yang membawa musibah. Ya Allah, dari wilayah kami, dari kota kami, jauhkan musibah dari bangsa kami. Limpahkan rahmat ya Allah, keluasan rezeki zahir dan batin. Ya Allah, ya Allah, dunia dan akhirah, luaskan rezeki kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayah bunda kami, ampuni dosa-dosanya. Yang masih hidup, panjangkan usianya dalam rahmat dan afiat. Yang telah wafat, muliakan di alam barzakh bersama mujarrabin dan siddiqin. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kana haqqan wa hanana rabbana mubtalan wa qad sabata lana.